Ku larut luru dalam keheningan hatimu, jatuh berderai bersama tetes air mata. Kau padamkan wajahmu yang berteduh kan duka, melakukan kepalingan di dalam jiwamu. Dan tak pernah terpikirkan olehku untuk tinggalkan engkau seperti ini. Tak terbayangkan jika aku beranjak pergi, betapa hancur dan harumnya hidup. Yeah.